Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira amma ba'du. Kita akan membaca mulai halaman 252. Kebangkitan setelah kematian. Qala al-musannifu rahimahullah, wan nasu idza matu yub'atsun. Dan ketika manusia itu mati, maka mereka akan dibangkitkan oleh Allah. Dan ini bagian dari titik sengketa antara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan orang musyrikin Quraisy. Orang-orang musyrikin, mereka tidak percaya ketika mati akan dibangkitkan. Dan Islam berkali-kali menekankan kalau kita nanti setelah mati akan dibangkitkan. Jadi kita akan membaca penjelasan dari Imam Muhammad bin Shalih Al Utsaimin. Bangkitan setelah kematian. Setiap orang yang meninggal akan dibangkitkan. Pengarang menyebutkan manusia yang telah mati akan mengalami kebangkitan. Mereka dibangkitkan dan dihidupkan kembali setelah mati untuk menerima balasan. Inilah tujuan diutusnya para rasul, agar manusia beramal untuk hari kebangkitan dan hari mahsyar, hari yang disebutkan Allah sebagai hari yang sangat mengerikan dan menakutkan, sehingga hati berserah diri dan takut kepada Allah. Allah Ta'ala berfirman, فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِنْ كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا السَّمَاءُ مُنْفَطِرٌ بِهِ كَانَ وَعْدُهُ مَفْعُولًا. Maka bagaimanakah kamu akan dapat memelihara diri jika kamu tetap kafir kepada hari yang menjadikan anak-anak beruban, langit pun menjadi pecah belah pada hari itu karena Allah, dan janjinya pasti terlaksana. Quran Surah Al-Muzammil ayat 17-18. Keterangan pengarang dalam masalah ini mensyaratkan agar kita beriman kepada hari kebangkitan. Untuk itu pengarang mengemukakan dua ayat sebagai dalilnya. Minha khalaqnakum, dari tanah kami menciptakanmu, yaitu tatkala Nabi Adam diciptakan dari tanah. Wa fiha nu'idukum, dan kepadanya kami akan mengembalikan kamu, yaitu dengan cara dikubur setelah datang kematian. Wa minha yukhrijukum taratan ukhra, dan daripadanya kami akan mengeluarkanmu pada hari yang lain, yaitu di saat datangnya hari kebangkitan pada hari kiamat. Dikasih garis bawah, penulis menyebutkan dua ayat sebagai dalil. Di halaman 252 yang tengah itu, pengarang mengemukakan dua ayat sebagai dalil. Ayat yang dimaksud adalah yang pertama surat Thaha ayat 55, yang kedua surat Nuh ayat 17-18. Kemudian beliau menjelaskan tafsir dari surat Thaha ayat 55. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Selanjutnya kita beralih ke surat Nuh ayat 17-18. Wallahu ambatakum minal ardi nabata thumma yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhraja. Dan Allah menumbuhkanmu dari tanah dengan sebaik-baiknya, kemudian dia mengembalikanmu ke dalam tanah dan mengeluarkanmu darinya pada hari kiamat dengan sebenar-benarnya. Ayat ini sejalan dengan firman Allah, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dan dari tanah itulah kami menjadikanmu, dan kepadanya kami akan mengembalikanmu, dan daripadanya kami akan mengeluarkanmu pada kali yang lain. Quran Surah Thaha ayat 55. Ayat-ayat semakna ini banyak sekali. Allah telah banyak memperlihatkan bukti akan terjadinya hari pembalasan, agar manusia bertambah yakin dan beriman, sehingga mereka kiat beramal soleh untuk hari tersebut. Semoga kita semua tergolong orang yang beramal untuk akhirat dan berbahagia di hari pembalasan. Amin. Dua ayat ini, surat Thaha ayat 55 dan surat Nuh ayat 17-18 merupakan dalil yang pertama bahwa manusia diciptakan di bumi. Yang kedua, manusia hanya akan mati di bumi. Sehingga kalau ada orang yang punya proyek, kita akan pindah planet ke Mars atau ke yang lain, itu mustahil. Dan kita tidak perlu khawatir sebagaimana ketakutan orang kafir, nanti bumi akan penuh sehingga tidak bisa ditempati lagi. Karena ini juga mustahil. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan jaminan bumi pasti cukup untuk tempat tinggal yang hidup maupun yang mati. Wa ja'alnal arda kifatan ahya'an wa amwata. Aku jadikan bumi itu cukup untuk tempat tinggal mereka yang hidup dan mereka yang mati. Sehingga tidak ada istilah manusia akan bisa hidup di luar bumi. Hanya di bumi saja mereka bisa hidup. Kalaupun ada yang hidup di luar bumi, di dalam pesawat dan seterusnya, itu hanya khayalan orang barat saja ya, khayalan orang kafir. Yang ketiga, bahwa kita akan dibangkitkan dari bumi. Dan ini banyak ditegaskan dalam beberapa ayat yang semakna dengan ini. Karena itu, ketika kiamat terjadi, terjadi kehancuran yang luar biasa, bumi masih ada. Terus bagaimana kejadiannya? Wallahu a'lam. Dan manusia dibangkitkan dari bumi. Dalil tegasnya di surat Thaha ayat 55, wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Dan dari bumi kami akan keluarkan kalian taratan ukhra untuk kali yang kedua. Kemudian juga di surat Nuh, tsumma yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhrajan. Kemudian aku kembalikan kalian ke bumi dan nanti akan aku bangkitkan kalian dengan kebangkitan yang sebenarnya juga dari bumi. Sehingga para ulama menyimpulkan kebangkitan itu dari bumi. Maka jasad kita, tulang-tulang manusia tidak dipindahkan oleh Allah dari bumi ke tanah yang lain. Namun tetap berada di bumi. Lalu bagaimana prosesnya? Wallahu a'lam. Karena Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Yang penting kita imani berita sebagaimana yang Allah sampaikan dalam Al-Quran. Selanjutnya sedikit menambahkan surat Al-Muzammil ayat 17-18. Fakaifa tattaquna in kafartum yawma yaj'alul wildana shiba. Bagaimana kalian tidak takut sementara kalian tetap merasa atau tetap dalam posisi kafir, mengingkari hari yang menjadikan anak-anak beruban. Menjadikan anak beruban karena hari itu sangat menakutkan. Sampai anak-anak saking ketakutannya dia langsung beruban. Yang ini menunjukkan bahwasanya munculnya uban yang terjadi pada manusia itu karena penurunan mental. Dan ini bukan dalil. Bukan dalil. Saya pernah mendengar ya, ada salah satu khatib yang menyampaikan bahwa manusia itu nanti usianya akan sangat pendek. Sangat pendek, sangat pendek, sangat pendek, sampai begitu lahir langsung beruban mati. Bukan seperti itu ya. Karena Nabi SAW telah menyebutkan usia umat beliau, a'maru ummati baina sittina wa sab'in. Usia umat beliau antara 60 sampai 70. Dan itulah final usia manusia. Kalau dulu orang bisa ribuan tahun. Sekarang manusia tidak mungkin punya usia ribuan tahun. Sehingga kalau misalnya ada orang yang dijaga fisiknya, pokoknya orang ini kita rawat sebisa mungkin biar gak mati-mati. Sudah usia 100 tahun penuh dengan selang-selang ya. Kita jaga sebaik mungkin, semua nutrisi kita penuhi, yang penting jangan sampai mati. Kalau ada underdeal yang rusak, ganti dengan spare part yang lain. jantung rusak ganti jantung, misalnya ginjal rusak ganti ginjal, pokoknya orangnya tetap hidup. Kira-kira bisa hidup nggak? Mustahil. Pasti dia akan mati kurang dari usia orang-orang sebelumnya. Karena kematian dan kehidupan bukan sebatas dari ukuran fisik. Pokoknya semuanya kalau berfungsi beres. Bahkan saraf kalau bila perlu diganti, pasti mati itu. Itu tidak mungkin terjadi. Karena usia manusia lebih pendek dibandingkan masa lalunya. Namun dia ada batasnya. Tidak sampai lebih pendek dibandingkan usia umumnya umat Muhammad SAW, yaitu antara 60 sampai 70. Sehingga nanti tidak mengalami perubahan. Usia manusia tinggal 30. Maka orang begitu usia 15 tahun dia sudah dewasa sekali. Tinggal 15 tahun lagi mati. Bukan seperti itu ya. Nah, ada sebagian khatib yang pernah menyampaikan, nanti usia manusia akan menurun sampai begitu lahir sudah berubah, sebentar lagi mati. Kita tidak mengalami evolusi kemudian menjadi manusia berusia ayam atau berusia binatang yang lebih pendek usianya. Wallahu a'lam. Selanjutnya kita akan membaca tentang hisab. Qala al-musannifu rahimahullah, wa ba'da al-bahthi muhasabuna wa majziyuna bi'a'malihim. Dan setelah kebangkitan, setelah dibangkitkan, mereka akan menjalani hisab dan dibalas sesuai dengan amalnya. Nah, setelah dibangkitkan, mereka menjalani hisab dan dibalas sesuai dengan amal perbuatan masing-masing. Artinya, setelah dibangkitkan, manusia akan dihisab dan dibalas semua amal perbuatannya. Jika ia berbuat baik, ia akan mendapatkan balasan yang baik. Dan jika jahat, maka akan mendapatkan balasan yang setimpal. Allah Ta'ala berfirman, "Man ya'mal mitsqala dzarratin khairan yarahu wa man ya'mal mitsqala dzarratin syarran yarahu." Barang siapa mengerjakan kebaikan sebesar dzarrah pun, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan sebesar dzarrah pun, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Quran surat Az-Zalzalah ayat 7-8. Allah Ta'ala juga berfirman, وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ. Kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat, dan tiadalah dirugikan seseorang barang sedikit pun, dan jika amalan itu hanya seberat biji sawi pun, pasti kami mendatangkan pahalanya, dan cukuplah kami sebagai pembuat perhitungan. Quran surat Al-Anbiya ayat 47. Dan Allah Ta'ala berfirman, "Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalha, wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yuhza illa mislaha wa hum la yuzlamun." Barang siapa membawa amal yang baik, maka baginya pahala 10 kali lipat. Dan barang siapa berbuat kejahatan, maka ia tidak diberi balasan melainkan seimbang dengan kejahatannya. Sedangkan mereka sedikit pun tidak dianiaya atau dirugikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengungkapkan sesuatu yang sangat kecil dalam Al-Qur'an dengan dua istilah. Yang pertama dzarrah, yang kedua biji khardal. Apa itu dzarrah? Ulama khilaf dalam memaknai dzarrah, intinya sesuatu yang sangat kecil, dan mungkin yang lebih tepat adalah tafsir yang disampaikan oleh sebagian di antara ulama, dzarrah itu seperti setitik debu yang kita lihat ketika ada cahaya yang masuk di ruangan yang gelap. Pada waktu ada cahaya yang masuk, ada titik-titik debu berterbangan. Ya. Meskipun Anda pakai masker, ini tetap akan masuk ke dalam hidung Anda. Saking lembutnya. Sehingga badan kita itu akan selalu berinteraksi dengan yang namanya titik-titik dzarrah ini. Tayyib. Nah, kemudian orang menerjemahkan di zaman kita dengan atom dan seterusnya, itu penerjemahan pengembangan ya. yang terjemah seperti ini kurang benar, tidak disetujui, karena tidak ada terjemahan kata dalam Al-Quran yang tidak dipahami oleh Nabi SAW maupun para sahabat. Nabi SAW enggak kenal atom, ya. Rutherford belum lahir, ya. Dalton belum ada. Maka karena teori ini tidak pernah dipahami oleh para sahabat, sehingga para ulama melarang menerjemahkan dzarrah dengan terjemahan seperti ini. Yang kedua, biji khardal. Khardal bukan tanaman di tempat kita. Makanya kalau dibuat gambaran seperti apa sih khardal, diterjemahkan pakai tanaman khardal, susah kita memahami. Akhirnya para penerjemah Indonesia mencari persamaan kira-kira yang mirip dengan khardal apa. Langsung beliau sebut sawi. Meskipun sahabat tidak kenal sawi, tapi pohon khardal mereka tahu. Ada sebuah pohon namanya pohon khardal. Ya, dia pohon yang rumput di semak belukar, punya biji yang sangat kecil-kecil. Seperti apa gambarannya, saya sendiri belum tahu pohon khardal. Ya. Intinya ini untuk menggambarkan sesuatu yang sangat kecil. Kemudian yang ketiga, terkait firman Allah Subhanahu wa taala, wa nadaul mawazinal qista liyaumil qiyamah. Al mawazin di situ bentuk jamak, mufradnya mizan. Mufradnya mizan. Dalam bahasa Arab ada bentuk mufrad, ada bentuk jamak. Al mawazin itu jamak, mufradnya mizan. Kenapa disebut jamak? Ulama khilaf. Pendapat pertama mengatakan ayat ini dalil bahwa timbangan di hari kiamat itu jumlahnya banyak. Maka Allah memberikan, Allah memasang timbangan dalam jumlah yang sangat banyak dan menimbangnya dalam waktu yang bersamaan, gantian. Sehingga nimbangnya bareng-bareng. Bukan antri satu-satu. Ini pendapat yang pertama. Pendapat kedua mengatakan bahwa timbangan di hari kiamat cuma satu. Tapi disebut al-mawazin dengan kata jamak karena yang ditimbang banyak. Karena yang ditimbang banyak. Sehingga ketika yang ditimbang banyak, maka kejadian penimbangannya banyak. Karena itu penyebutan timbangan ini disebut dengan jumlah jamak, disebut dengan jumlah banyak. Ada khilaf dalam memaknai kata apa? Al-Mawazin. Kita lanjutkan pembacaan syarah dari Syekh Utsaimin. Satu kebajikan akan dapatkan balasan pahala 10 kali lipat dan dilipat gandakan menjadi 700 kali lipat hingga tak terhitung banyaknya sebagai karunia dan pemberian dari Allah. Allah Ta'ala telah membalas amal soleh dengan kebaikan, kemudian kembali membalasnya dengan balasan yang sangat luas lagi banyak. Adapun perbuatan jahat akan dibalas dengan balasan yang setimpal dan tidak akan dilebihkan daripadanya. Allah Ta'ala berfirman, man ja'atil hasanati falahu asru amsalha, wa man ja'atil sayyati fala yuhda illa mithqalaha wa hum la yuzlamun. Dan barang siapa membawa perbuatan yang jahat, maka dia tidak diberi balasan melainkan seimbang dengan kejahatannya, dan mereka sedikit pun tidak dianiaya atau dirugikan. Quran Surat Al-An'am ayat 160. Ini adalah sebagian dari kesempurnaan karunia dan kebaikan Allah. Kemudian penulis menguatkan penjelasannya dengan firman Allah Ta'ala, liyajziyalladzina asa'u bima 'amilu, supaya dia memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat dengan apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surat An-Najm ayat 31. Allah tidak mengatakan supaya dia memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat dengan pembalasan yang lebih jahat, seperti dalam firman-Nya, wa yajzialladzina ahsanu bil husna, dan dia memberi pahala kepada orang-orang yang berbuat baik dengan pahala yang lebih baik, yaitu surga. Quran Surat An-Najm ayat 31. Nah, bagian dari keadilan Allah, perbuatan buruk tidak dibalas kecuali dengan yang semisal. Dan itu adil. Karena kalau perbuatan buruk dibalas dengan yang lebih dari itu, berarti itu dolim. Berarti itu dolim. Sehingga membalas kedoliman dengan perbuatan kedoliman hukumnya haram. Tapi yang boleh membalas kedoliman dengan perbuatan yang mengembalikannya kepada keadilan. Begitu ya. Tidak ada istilah membalas kedoliman dengan kedoliman. Nutuk satu, mentung satu, balas pentung satu, itu tidak dolim. Tapi itu mengembalikan dolim kepada keadilan. Tapi kalau mentung satu dibalas mentung dua, maka kelebihan satu plus satu sama dengan dua ini, kelebihan ini namanya zalim, karena dia membalas melebihi dari kezaliman yang dilakukan. Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan dirinya tidak akan mendzalimi hambanya, Allah meminta para hambanya jangan mendzalimi hamba yang lain. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi wa inni ja'altuhu muharraman bainakum fala tadzalamu. Dalam hadis qudsi Allah berfirman, wahai para hambaku, aku mengkafirkan kedzaliman untuk diriku dan aku jadikan kedzaliman itu kafir di antara kalian. Fala tadzalamu, maka janganlah kalian saling mendzalimi. Sehingga saling mendzalimi melanggar aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, memberikan kebaikan dengan balasan yang lebih, itu adil atau tidak? Membalas kebaikan dengan balasan yang lebih adil atau tidak? Adil atau tidak? Tidak adil. Ini tidak? Tidak adil. Orang berbuat kebaikan satu dikasih sepuluh, adil enggak? Tidak adil. Ini jelas tidak adil. Tapi tidak dolim. Terus kalau tidak adil, tidak dolim apa pak? Namanya fadl. Namanya fadl. Memberikan kelebihan. Dan fadl itu tidak adil. Karena fadl itu adil wa zaid. Adil plus. Melebihi dari sebatas adil. Lebih dari sebatas adil. Sehingga ketika dia dikasih lebih, itu lebih baik dibandingkan adil. Dan perbuatan Allah hanya ada dua. Perbuatan Allah kepada hambanya dalam membalas hambanya hanya ada dua. Kalau enggak adil, fadl. Kalau enggak adil, fadl. Maka Allah bisa memberikan balasan yang lebih untuk kebaikan hamba, tapi Allah tidak akan memberikan hukuman yang lebih untuk kezaliman hamba. Ini kaidah dalam Allah memberikan balasan kepada para hambanya. Karena itu surga yang diberikan oleh Allah kepada kita jelas tidak seimbang dengan amal soleh yang kita kerjakan. Pahala yang Allah sediakan untuk hambanya yang soleh jelas tidak seimbang dengan amal yang ketaatan yang telah dia lakukan. Karena pahala Allah jauh lebih istimewa dibandingkan amal yang kita kerjakan. Sehingga kita dilarang untuk ujub dengan amal kita. Sebabnya adalah karena apa yang kita lakukan itu masih jauh di bawah standar. Masih banyak yang kurang, masih jauh di bawah standar, tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kita dikasih balasan yang lebih. Sehingga selesai beribadah, justru kita semakin banyak bersyukur. Baik, ibarat dalam sebuah perusahaan, ketika orang beramal soleh di tengah agamanya, kemudian dibalas oleh Allah dengan balasan yang Allah berikan kepadanya, umumnya masyarakat merasa, wah dia sudah melakukan hal yang hebat, sehingga telah memberikan jasa bagi agamanya. Coba kita perhatikan, orang masuk kerja, diterima kerja, bahagia atau merasa berjasa untuk perusahaan? Pilihannya yang pertama. Dia merasa senang, terima kasih saya sudah diterima kerja, sehingga dengan ini saya nanti akan dapat gaji. Dia merasa senang ketika dia bekerja di situ. Lalu dia dapat gaji. Seharusnya semangat yang sama juga kita lakukan untuk agama. Kita merasa senang ketika bekerja untuk umat Islam. Dan nanti Allah akan kasih gaji kita dalam bentuk pahala. Bukan malah merasa berjasa, karena Islam tidak butuh kita. Sebagaimana perusahaan ini bisa jadi tidak butuh Anda sebagai karyawan. Kamu keluar sana enggak masalah. Masih banyak orang lain yang menginginkan untuk kerja di sini. Maka perasaan yang perlu kita kendalikan pada saat kita beramal untuk agama adalah sebagaimana ketika kita diterima kerja. Kita merasa senang, kita merasa bahagia karena sudah diterima kerja. Padahal yang lebih tepat, perusahaan yang dapat manfaat dari karyawan ataukah karyawan yang dapat manfaat dari perusahaan? Ya, dua-duanya ya. Jawabannya dua-duanya. Tapi secara prinsip perusahaan lebih diuntungkan. Maka enggak ada perusahaan yang gara-gara menerima banyak karyawan kemudian dia pok enggak berkembang, enggak ada. Yang terjadi malah dia berkembang. Kerja kita itu memberikan manfaat bagi karyawan. Bagi perusahaan. Karena itu idealnya pada saat kita beramal untuk agama, jadi panitia kajian atau sibuk melayani masyarakat, berusaha untuk mengabdikan diri kepada umat sebisanya, maka perasaan yang kita hadirkan adalah terima kasih ya Allah, saya telah diberi kemudahan untuk melaksanakan tugas sebagai muslim, dan kita berharap semoga Allah ngasih balasan yang lebih. Bukan kita malah merasa berjasa, karena Islam gak butuh kita. Kalaupun kita tidak mau berdakwah, Islam akan tetap ditegakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sehingga balasan yang diberikan oleh Allah kepada orang yang berbuat taat jauh lebih baik dibandingkan ketaatan yang dia kerjakan. Selanjutnya sebagai tambahan, apakah orang kafir dihisab ataukah tidak dihisab? Ada khilaf di antara para ulama. Ada yang mengatakan orang kafir dihisab, dan ada yang mengatakan orang kafir tidak dihisab. Sehingga begitu mereka dikumpulkan di padang mahsyar, sebelum Allah datang, karena manusia dikumpulkan di padang mahsyar, apakah Allah sudah nunggui? Tidak. Karena Allah datang setelah manusia dibiarkan dalam waktu yang lama. Ketika manusia dikumpulkan di mahsyar, sebelum Allah datang, orang kafir sudah dibersihkan, masuk ke neraka terlebih dahulu, sehingga sudah tidak ada orang kafir di situ. Baru Allah datang. Waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa waji'a yawma idzin bi jahannam. Kemudian datang Rabbmu bersama para malaikat yang mereka berbaris bersaf-saf. Maka manusia setelah semuanya berada di mahsyar, baru Allah datang. Sebelum Allah datang, orang kafir sudah dibersihkan. Berarti tidak terjadi hisab. Ini pendapat yang pertama. Orang kafir tidak dihisab karena semuanya sudah langsung dimasukkan ke dalam neraka. Pendapat kedua mengatakan bahwa orang kafir dihisab dengan cara hisab sesuai yang Allah kehendaki. Bagaimana prosesnya wallahu a'lam. Dan insyaallah pendapat yang kedua ini yang lebih kuat dengan beberapa alasan. Yang pertama, bukankah semua orang kafir itu pasti masuk neraka? Lalu ngapain, apa fungsinya dihisab? Ibaratnya ada seorang murid yang ini pasti DO. Sehingga dia mau ujian, mau tidak ujian pasti DO. Kamu ikut ujian ya. Kemudian tanda tangan saja di situ pasti DO. Mau kamu isi, mau kamu serius pasti DO. Karena dia sudah melakukan pelanggaran di kampus misalnya. Sehingga hasil pekerjaan dia mau dikoreksi maupun tidak dikoreksi, ngefek enggak? Enggak ngefek. Nah, selanjutnya lalu apa manfaat hisab bagi orang kafir kalau dia pasti masuk neraka? Sehingga kalaupun dia punya amal soleh, orang kafir ini dulu menyantuni anak yatim, dulu pernah beramal sosial dan seterusnya, bisakah meringankan dosanya? Bisakah meringankan dosanya? Sama sekali tidak. Oh, dia ini pernah ikut urunan kurban, pernah ikut nyumbang kambing, pernah ngajar dan seterusnya. Percuma saja karena amalnya tidak diterima. Lalu apa manfaat hisab? Menurut pendapat yang kedua, mereka beralasan. Yang pertama, hisab di sini fungsinya adalah dalam rangka iqamatul hujjah. Dalam rangka iqamatul hujjah, untuk menunjukkan bukti kepada yang bersangkutan, kamu masuk neraka, buktinya ini. Dilakukan iqamatul hujjah. Kenapa saya dipenjara? Nah, ini buktinya. Kamu melakukan pelanggaran ini. Sehingga hisab di sini fungsinya adalah iqamatul hujjah, untuk menunjukkan bukti kepada yang bersangkutan bahwa yang bersangkutan berhak untuk dihukum. Yang kedua, hisab bagi orang kafir, fungsi yang lain adalah untuk semakin menghinakan orang kafir. Sehingga ketika dia punya harapan besar, wah, kayaknya nanti saya bisa selamat. Pada saat dia sudah GR seperti itu, ya, geden rumongso, akhirnya dia merasa begitu Allah putuskan semua amalmu hilang, gak berfungsi, Allah jadikan amalnya sebagai apa? Habaan mansuro, debu yang berterbangan sehingga tidak bisa diambil. Maka mereka semakin sedih, seolah-olah dia dihisab dengan cara tujuannya hanya sebatas mal. Ini ngapain cuman main-main saja, toh saya juga akan bakalan disiksa di neraka. Mereka akan semakin terhinakan. Yang ketiga, orang kafir juga mendapatkan perintah dan larangan dalam syariat Islam. Sehingga mereka dihisab untuk kemudian menunjukkan pelanggaran yang telah mereka kerjakan. Kamu dulu gak sholat, gak puasa, gak bayar zakat, gak melakukan kewajiban A, gak pernah baca Quran, gak pernah zikir, disebut. Kamu dulu melanggar ini, minum khamr, makan babi, berzina, padahal ini dilarang semuanya. Loh, ya Allah, saya sholat juga batal karena saya kafir, puasa juga batal karena saya kafir, zakat juga tidak sah karena kafir. Alasan itu tidak diterima. Bahkan mereka mengakui kenapa mereka dihukum oleh Allah di neraka, karena gak sholat. Padahal orang kafir kalau sholat sah atau tidak? Sah atau tidak? Tidak sah. Kenapa? Kafir. Orang kafir kalau sholat tidak sah. Makanya takmir masjid tidak boleh kafir, imam masjid tidak boleh kafir. Kalian jadi imam masjid kafir, salah semua ya. Ini kalimat yang benar ya. Ini kalimat yang benar. Sehingga ketika orang kafir beribadah tidak diterima oleh Allah, tapi mereka dikasih perintah itu, sehingga mereka juga disalahkan ketika tidak sholat. Kaitannya begini, kalau di bulan Ramadan ada orang kafir membeli makanan di warung kita, boleh gak dilayani? Ya? Ulama khilaf. Ulama khilaf. Perbedaan ulama ini berangkat dari perbedaan apakah orang kafir juga mendapatkan perintah dan larangan dalam syariat Islam. Ada yang mengatakan mereka gak dapat, seperti anak kecil dan orang gila. Orang gila gak sholat, dibiarkan, dan kalaupun sholat juga batal. Orang gila misalnya minta makanan di siang hari Ramadan, dikasih gak? Dia makan gak masalah, dikasih, karena dia bukan termasuk orang yang berkewajiban puasa. Nah, orang kafir apakah termasuk seperti orang gila yang tidak punya beban syariat, ataukah seperti muslim yang punya beban syariat? Ada khilaf di antara para ulama dalam masalah ini. Ada yang mengatakan orang kafir tidak punya beban syariat, sehingga kalaupun orang kafir dikasih makan oleh muslim, maka muslim ini tidak berdosa karena dia tidak melakukan tolong menolong dalam maksiat. Muslim ini enggak berdosa. Loh kok kamu ngasih orang ini makan? Oh, dia kafir enggak puasa. Berarti saya kan enggak dosa wong dia enggak puasa. Sama seperti misalnya ada orang ngasih makan ke anak-anak atau ke orang gila atau wanita haid atau nifas yang tidak boleh berpuasa. Pendapat yang kedua, orang kafir berkewajiban melaksanakan syariat. Meskipun andaikan dia melaksanakan kewajiban syariat, batal. Tapi dia punya kewajiban itu. Sehingga ketika orang ini dikasih makanan pada waktu siang hari Ramadan, maka muslim berdosa. Muslim ini ikut berdosa. Kenapa? Tolong menolong dalam maksiat. Dan pendapat yang kedua ini yang lebih kuat. Karena itulah mereka dihisab, salah satu alasannya adalah ini. Mereka juga mendapatkan perintah dan larangan dalam aturan syariah. Dong toplong? Blong-blongan. Insyaallah paham ya. Alhamdulillah. Baik. Yang keempat, kenapa orang kafir dihisab? Apa fungsi orang kafir dihisab? Alasan yang keempat, karena kekufuran itu bertingkat. Sebagaimana neraka juga bertingkat. Maka ada kufur level 1, level 2, level berikutnya, dan seterusnya. Sebagaimana neraka yang diberikan oleh Allah kepada orang kafir juga bertingkat. Ada neraka yang cuma di permukaan, yang disebut dengan dhahdahu jahannam. Dhahdahu jahannam, siapa yang mendapatkannya? Abu Talib. Dia ditanya oleh Abbas, paman Nabi SAW, apakah posisi kamu sebagai Nabi dan Rasul bisa bermanfaat bagi pamanmu Abu Talib? Jawab Nabi SAW, na'am, laula ana lakana fid darkil asfali minan nar wa annahu fi dhahdahi jahannam. Betul. Kalau bukan karena aku, niscaya beliau berada di, niscaya dia akan berada di keraknya neraka. Namun dia dihukum oleh Allah di dhahdahu jahannam, di permukaan jahannam. Sehingga hukuman yang diberikan oleh Allah kepada orang kafir itu bertingkat. Ada yang semakin dalam, ada yang cuma di permukaan, sesuai dengan tingkat kekufurannya. Makanya orang kafir, semakin berat siksanya. Bisa disampaikan ke orang kafir ya. Ini kafir aja teman-teman ya. Nanti nak nerokamu jeru ya. Dan di antara dalil bahasanya orang kafir dihisab adalah firman Allah di surat Al-Qasas ayat 62. Surat Al-Qasas ayat 62. Wa yauma yunadihim fayaqulu aina syurakaa alladziina kuntum taz'umun. Al-Qasas ayat 62. Pada hari Allah memanggil mereka, orang-orang kafir. Fayaqulu, lalu Allah tanyakan, aina syurakaa alladziina kuntum taz'umun? Mana sekutu-sekutuku dulu yang kalian anggap sebagai Tuhan? Datangkan untuk menjadi pembela kalian. Ada dialog antara Allah dengan mereka. Dan adanya dialog ini menunjukkan bagian dari hisab. Karena di antara hisab itu adalah pakai dialog. Dalil yang lain adalah firman Allah di surat Al-Mu'minun ayat 103 sampai 105. Al-Mu'minun 103 sampai 105. Wa man khaffat mawazinuhu faulaika alladziina khasiru anfusahum fi jahannam khalidun. Dan orang-orang kafir yang ringan timbangannya, maka merekalah orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri, fi jahannam khalidun, lalu mereka akan masuk ke dalam jahannam, kekal di dalamnya. Yang ini menunjukkan bahwasanya orang kafir itu ditimbang. Karena di depan Allah mengatakan wa man khaffat mawazinuh, siapa yang ringan timbangannya, fa ummuhu hawiyah, maka ibunya adalah Hawiyah. Disebut ibu karena dia tempat kembali. Sebagaimana layaknya anak ketika dia nangis yang dicari ibunya. Man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Wa man khaffat mawazinuhu fa ulaika alladziina khasiru anfusahum. Allah sebut ringan timbangannya. Berarti dia juga ditimbang. Kemudian dalil yang lain, Nabi SAW pernah menceritakan, besok di hari kiamat akan dipanggil manusia kafir yang paling gagah, badannya paling gede. Bisa ning donya paling penangan, ya. Pokoknya kalau MMA begitu, sak bantingan kalah musuhnya. Kemudian orang ini ditimbang. Pada saat dia ditaruh di satu daun timbangan, Allah menaruh apa pasangannya? Satu sayap seekor nyamuk. Ketika satu sayap seekor nyamuk ditaruh, orang ini terbang. Enggak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun dia orang yang fisiknya sangat gagah. Karena dia sama sekali tidak punya amal. Sehingga tidak dinilai oleh Allah, tidak ada yang bisa diabadikan ketika di hari kiamat. Wallahu a'lam. Kemudian di bagian lanjutannya, di sini penulis akan menyebutkan tentang masalah keberadaan hari akhir dan pengingkaran orang musyrikin terhadap hari akhir. Di poin ingkar terhadap kebangkitan, Syekh Utsaimin rahimahullah menyebutkan banyak sekali dalil tentang keberadaan hari kebangkitan. Karena sebagaimana Al-Qur'an juga banyak menyebutkan dalil akan adanya hari kebangkitan. Berulang kali itu Allah sebutkan, Allah tegaskan. Pertama, karena orang musyrikin tidak percaya kalau hari kebangkitan itu ada. Orang kalau sudah gak percaya adanya akhirat, Masya Allah, mau dinasihati apapun kebal. Ya, sama seperti bicara dengan tembok kan, gitu. Ketika dinasihati, ya, ini bahaya, ayo sholat biar masuk surga, ya. Awakmu kok ngerti apa wis mlebu surga? Ini kayaknya anak alay ya. Lah kowe kok ngerti apa wis tau nyemplung neraka? Jadi ketika dinasihati sama dengan bicara dengan tembok. Makanya orang yang seperti ini bisa jadi ada tanda-tanda dia tidak beriman kepada hari akhir. Dan banyak yang seperti itu di Yogyakarta. Juga di kota-kota yang lainnya. Juga di seluruh dunia. Kita tidak berbicara orang yang identitas agamanya selain Islam. Kita berbicara untuk orang yang identitas agamanya Muslim. Tapi dia masih kadang ketika dinasihati, "Lah kok ngerti ini ana swarga ya? Apa wis tau mlebu swarga?" Dan alasan-alasan yang semacamnya. Padahal ini bahaya ya. Ini bahaya. Wallahu ta'ala alam. Demikian yang bisa kita sampaikan sebagai mukaddimah. Insyaallah karena ini panjang ya, kita baca di pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Pertanyaan yang pertama, ini ada dua pertanyaan yang sama, sama persis. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kalau lagi sholat, imam baca surat Al-A'la. Setelah selesai membaca ayat terakhir, Suhufi Ibrahim wa Musa, kemudian makmum menjawab alaihi salam. Nah, apakah ada dalilnya? Enggak ada ya. Baik. Betul jawabannya tidak? Tidak ada. Jawabannya tidak ada. Dan ini pun salah dari sisi bahasa. Kenapa salah dari sisi bahasa? Yang disebutkan di situ satu atau dua nabi? Dua. Yang benar alaihi masalam. Tapi orang ini bacanya alaihi salam. Satunya Mary, Pak. Yang satu didoakan, yang satu enggak didoakan. Ini kamu enggak adil. Suhuf Ibrahim wa Musa. Ada dalam suhuf Ibrahim dan Musa. Tapi dia baca kepada beliau satu saja, Musa yang dapat keselamatan. Ibrahim enggak dikasih. Padahal jajaran. Makanya seharusnya yang benar gimana? Alaihima assalam. Cuman yang baca ini ya mungkin tidak paham dari sisi kosakatanya, sehingga dia lestarikan itu sampai dalam kesehariannya. Dan yang benar tidak perlu diucapkan seperti ini. Kalau seperti ini diucapkan, berarti setiap kali membaca nama nabi siapapun baca alaihi salam atau alaihi salatu wassalam. Muhammadun sallallahu alaihi wasallam Rasulullah. Ada di surat apa itu? Al-Fatihah. Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'un bainahum. Itu kalau kita konsisten dengan prinsip ini, Muhammadun sallallahu alaihi wasallam Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar. Rusak jadinya Quran. Karena di sisi-sisipi dengan seperti itu. Nah, Nabi SAW kan pernah melakukannya. Beliau berdoa. Beliau berdoa. Bukan memberikan sisipan bacaan mendoakan nama yang disebut. Misalnya fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un illa iblisa laknatullah. Ketika ketemu nama iblis langsung melaknat. Padahal kata laknatullah tidak ada di situ. Yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau membaca ayat berisi neraka, maka beliau diam. Kemudian memohon kepada Allah perlindungan dari azab neraka. Ketika beliau membaca ayat surga, kemudian beliau tenang, diam, beliau potong. Lalu beliau membaca doa agar dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Dan bisa jadi diulangi. Sehingga tidak merusak bacaan Al-Quran. Ini kan disisipkan. Ini disisipkan. Sehingga tidak diperbolehkan. Wallahu a'lam. Ada ustadz kampung saya, jika salam ditambahi dengan ta'ala, sehingga menjadi assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bolehkah seperti ini? Kalau mau bisa ditambahkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi azza wa jalla subhanahu wa ta'ala. Nanti yang mau jawab sudah siaga dulu. Tunggu sampai selesai. Ya sesekali semoga tidak masalah. Karena teks salam seperti ini tidak harus misalnya apa? Tidak boleh ditambahi apapun. Ini bukan Al-Quran. Namun kalau ini dijadikan sebagai kebiasaan, wallahu a'lam, boleh ataukah tidak, kita tidak tahu. Tapi barangkali yang lebih afdal, kita lebih sering tanpa mencantumkan ta'ala. Kalau mau memuji Allah di tempat yang lain, silahkan, wallahu a'lam. Apakah boleh menagih utang di akhirat kelak? Dan dalam bentuk apa pembayarannya? Lalu apakah ini juga berlaku kaum muslim dengan orang kafir, sedangkan orang kafir tidak memiliki pahala? Kalau secara sengaja dia lakukan seperti itu, enggak boleh. Kalau secara sengaja, enggak boleh kepada orang kafir karena mencelakakan kepada muslim, karena mencelakakan saudaranya muslim yang lain. Sehingga kita secara sengaja, wis utangnya rasa dibayar mas, sisok tak tagih ning akhirat. Padahal dia masih punya keinginan untuk bayar. Kalau enggak ridho ya jangan ngomong kayak gini. Silakan ditagih. Kecuali kalau yang bersangkutan dablek, ditagih serai-serai-serai dan tidak ada punya, kita sudah tidak punya peluang lagi kayaknya. Mustahil ini bisa ditagih. karakter orangnya misalnya menghindar. Ya sudah, kalau seperti itu diamkan saja. Karena otomatis kalau Anda tidak ridho, nanti akan ditagih di akhirat. Otomatis. Kalau tidak ridho, pasti akan ditagih di akhirat. Sehingga tidak perlu diikrarkan. Kecuali sebagai bentuk hukuman sosial bagi yang bersangkutan. Dia sudah ada tanda-tanda enggak mau bayar utang, Anda tegaskan di depan mukanya, saya tagih di akhirat. Siap-siap saja, nanti saya tagih di akhirat. Nah, itu mungkin akan membuat dia semakin ketakutan. Nah, ketika takut kok utangnya dikembalikan, walhamdulillah. Jadi ini gertakan tapi sopan gitu ya. Nah, DC itu enggak tahu teori ini, Pak. Debt collector itu enggak tahu teori ini. Makanya dia kalau nagih enggak pakai seperti ini ya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Orang tua saya umur 65 tahun. Lalu orang tua saya umroh dan tahun ini mempunyai kelapangan rezeki. Lebih utama mana? Uang yang dipunya sekarang untuk daftar haji ataukah untuk umroh lagi? Orang tua saya belum haji dan belum mendaftar haji. Dahulukan kewajiban dibandingkan anjuran. Umroh tidak wajib, sedangkan haji wajib. Sementara beliau belum haji, maka harus segera daftar haji. Masalah apakah nanti, wah ini kan ngantrinya sampai sekian tahun dan seterusnya. Tawakal kepada Allah. Tawakal kepada Allah. Karena yang penting sudah ada usaha untuk segera daftar haji. Dan yang saya tahu biasanya ada prioritas ya. Yang belum pernah haji, yang kedua usianya lansia, itu biasanya didahulukan. Nah, Anda beranikan daftar saja, dan itu terdetek nanti usia sekian dan daftarnya tidak pakai utang, itu biasanya akan lebih disegerakan. Wallahu a'lam. Mana yang lebih utama, berdoa diawali dengan kata Allahumma atau kata Rabbi? Jawabannya sesuai teks doa yang ada dalam Al-Quran dan Hadis. Kalau teksnya Allahumma, kita baca Allahumma. Kalau teksnya Rabbi, dibaca Rabbi. Sesuai teks itu yang paling baik. Karena Nabi SAW yang paling tahu mana dari dua ini yang paling cocok. Misalnya dalam doa Sayyidul Istighfar, kita awali dengan Allahumma, kemudian kita memuji Allah, Anta Rabbi. Kita tidak pantas kalau ganti dengan Rabbi, Anta Rabbi, jadinya berulang ya. Rabbana atina fid dunya hasana, ya, jangan diganti dengan Allahumma atina fid dunya hasana. Rabbi gfirli wali walidayya, jangan diganti Allahumma gfirli wali walidayya. Ikuti teks yang ada. Nah sekarang kalau teksnya enggak ada, ngarang sendiri gimana? Membuat doa sendiri ya. Kira-kira apa yang dibutuhkan, misalnya dia meminta apa, 1, 2, 3, terus diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Mana yang cocok, pakai Rabbi atau pakai Allahumma? Dua-duanya secara prinsip boleh. Tapi kalau kita memanggil Allah dengan kata Rabbi, maka kita bertawasul dengan apa? Dengan tawasul dengan apa? Rububiyah Allah. Tawasul dengan rububiyah Allah itu sama dengan mengembalikan, ya Allah, Engkau yang mengatur saya, yang menciptakan saya, yang memberi apapun yang saya butuhkan, memberi rezeki saya dan seterusnya. Kita kembalikan kepada perbuatan Allah. Tapi kalau kita membaca Allahumma, maka kita bertawasul dengan uluhiyah Allah. Ya Allah, Engkau zat yang aku ibadahi, zat yang aku sembah, karena itu berikanlah aku ya Allah. Sehingga sebenarnya dua-duanya tawasul. Kalau rububiyah Allahumma ya pakai Rabbi, maka kita bertawasul, ya Allah, saya ini lemah, berikanlah aku, meskipun saya tidak beribadah. Tapi kalau uluhiyah, ya Allah, karena saya sudah beribadah kepadamu, maka berikanlah aku. Kita bertawasul dengan amal ibadah kita. Dipahami ya? Ini perbedaan antara Allahumma dengan Rabbi. Ini kalau Allahumma kita bertawasul dengan amal kita. Kalau Rabbi kita bertawasul dengan perbuatan Allah. Mana yang lebih afdal tergantung isi doanya. Kalau isi doanya bentuknya adalah permohonan yang kaitannya dengan perbuatan Allah, misalnya memberi rizki, memberi apa misalnya, apa yang kita harapkan, minta anak atau minta jodoh, maka kita tawasul dengan rububiyah Allah. Karena rizki dan segala turunannya itu perbuatan Allah kepada hamba. Anda mau beribadah, tidak beribadah, Allah tetap ngasih rizki. Kadang kalau gak dikasih rizki gimana Pak? Mati. Kalau gak dikasih rizki, manusia pasti mati. Sehingga kita mau beribadah maupun tidak beribadah, Allah pasti akan ngasih rizki. Karena itu kita tawasul dengan rububiyah Allah. Bagaimana membantah syubhat bahwasanya ikhlas itu tidak mengharap apa-apa dari Allah? Justru ini mengurangi kualitas ikhlas. Karena mengharap apa yang dijanjikan oleh Allah, itulah ikhlas. Tidak mengharapkan apapun dari Allah, meskipun kita tidak nyebut telah mengingkari janji Allah. Karena kalau kayak gitu kafir dia. Allah janjikan kamu surga, Allah janjikan kamu nanti ada pahala, dijanjikan nanti dapat ini, dapat ini, dapat ini, bisa melihat wajahnya, bisa meminum air telaga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bisa menikmati buah-buahannya, rindangnya, pohon di sana. Kemudian kita tidak sama sekali enggak punya harapan dengannya. Oh, jangan-jangan kamu tidak mempercayai ini. Bahaya. Padahal Allah sudah janjikan. Sehingga kita wajib untuk meyakininya dan konsekuensi dari yakin adalah mengharapkannya. Nah. Ada pertanyaan pendengar? Ya ini saja. Itu apa? Doa yang apa ini? Pelindung terhadap hal-hal 4 sebelum salam. Pelindung dari jahanam, azab kubur. Oh, jahanam dulu atau azab kubur dulu? Teksnya wa a'udzu bika, Allahumma inni a'udzu bika min adabi jahannam wa min adabil qabri. Jadi neraka dulu yang didahulukan. Neraka dulu baru berlindung kepada azab kubur. Logika kita, loh kenapa kok neraka dulu? Padahal kan kuburan dulu. Lah jenengan mau disiksa di mana dulu kan gitu, bahaya kalau kayak gitu. Enggak boleh kayak gini. Logika ini jangan dikedepankan karena teks ini yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ikuti teks yang ada. Kita minta pelindungan kepada Allah, pelindung dari neraka dulu baru dari azab kubur. Kalau misalnya bertanya alasannya apa? Karena azab neraka itu lebih dahsyat dibandingkan azab kubur. Sehingga kita pelindung dari sesuatu yang lebih dahsyat. Kemudian baru kita pelindung dari sesuatu yang kurang dahsyat. Meskipun dua-duanya azab yang sangat berat. Wallahu ta'ala alam. Bagaimana hukumnya menjamak sholat asar ketika waktu asar kita masih di kelas, sedangkan sangat sulit memungkinkan untuk izin keluar. Kalau Anda di posisi sebagai mahasiswa, dan berarti kelas ini Anda akan alami selama satu semester. Sehingga selama satu semester 4 bulan efektif Anda akan selalu jamak zuhur asar, zuhur asar. Ini mengubah waktu jadinya. Mengubah waktu sholat. Gak boleh. Akhirnya jamak abadi. Setiap zuhur pasti jamak dengan asar. Zuhur jamak dengan asar. Jamak itu hanya dibutuhkan. Sehingga dia dilakukan hanya sesekali. Sekali dua kali. Kalau gak butuh, jangan jamak. Sehingga tidak ada kebutuhan abadi. Jamak tiap pekan, duhur asar jamak. selama menjalani kuliah ini satu semester. Nah, itu enggak boleh ya, karena jadinya mengubah waktu sholat. Tidak ada lagi waktu sholat asar, adanya hanya empat waktu. Ya. Yang asar digabung dengan duhur. Wajib izin kepada yang bersangkutan. Baik, kalau misalnya begini, boleh enggak mahasiswa ini izin untuk ke toilet? Pak, izin mau ke toilet. Setiap kuliah saya kok izin ke toilet. Nah, daripada ngompol di sini, gimana pilihannya? Diizinkan ke toilet atau ngompol di sini? Dosen tidak akan mempermasalahkan ketika orang ini izin ke toilet. Nah, ini yang diistilahkan oleh para ulama bahwa hajatul ammah, kebutuhan pokok manusia, ketika dia mengurangi sebagian waktunya untuk diberikan kepada orang lain, itu tidak diperhitungkan. Seperti pembahasan mereka, orang lagi kerja, apa hukumnya dia mengerjakan sholat? Maka jawaban para ulama, orang lagi kerja, apa hukumnya dia ke toilet? Buang air besar, butuh waktu berapa lama? Tergantung tampungannya ya. Nah, nek tampungannya gede ya rada suwe. Nek tampungannya cilik ya cepat. Nah, saya enggak mau tanya satu-satu ya. Biasanya berapa lama? 10 menit misalnya. Salat ada 10 menit? Ya. Itu jamaah. Kalau jamaah mungkin 10 menit. Kalau dia salat di tempat kerja hanya untuk 4 rakaat kurang dari 10 menit. Kenapa yang ini diizinkan, yang itu enggak boleh? Padahal sama-sama kebutuhan pokok manusia. Makanya sebenarnya ini bukan alasan untuk izin, untuk meninggalkan sholat tepat waktu. Wallahu ta'ala alam. Tapi demikian yang bisa kita sampaikan. Mohon maaf jika ada beberapa yang kurang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.